رغم المصاعب والمتاعب والضلال. Kita. Jadi kalau antum ikut ta'lim ini, ya, baik ikhwan di sini ataupun akhwat yang di bawah, kan? Para ibu sekalian, dengan belajar ini ternyata keimanan kita tidak meningkat, ibadah kita semakin menurun, maka ada yang harus kita evaluasi dari pelajaran kita. Ya. Jelas ya? Baik. Biasanya kalau orang sudah kenal dengan sesuatu, hal yang sangat dicintainya, akan lebih dekat atau jauh? Lebih dekat. Dan dia akan melakukan apapun yang dimintakan oleh kekasih yang dia cintai. Maka bagaimana dengan orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Makanya nanti iman dibagi tiga di Quran. Ada iman standar yang biasa, ada iman yang mulai menguat, ada iman yang sangat kuat. Iman standar diungkapkan dengan kata amanu. Amanu itu standar. Yang mulai menguat diungkapkan dengan kata yu'minun. Ya kalau sudah kuat diungkapkan dengan kata al-mu'minun. Saya lukiskan begini misalnya. Subuh jam berapa adzan di sini? 4:45 saya. 4:45, baik. Saya sering ungkapkan ini, 4:45, baik. Maka orang ini semakin kenal dengan Allah, imannya menguat, Masya Allah. Lihat sini, kita akan lihat turunan-turunannya. Iman standar, amanu. Ya. Amanu misalnya, yang masih standar, kadang naik turun, kadang naik, kadang turun. Ya. Baik, pelan-pelan, naik melakukan amal saleh, turun dengan mengerjakan maksiat. Yazid wa yantakus, kata Nabi. Ya. Karena itu Anda tidak akan pernah temukan kalimat amanu di Quran, kecuali bersanding dengan amal saleh. Untuk menaikkan kadarnya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina wa 'amilus shalihat ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykumus shiyam ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykumul qisas la ayyuhalladhina amanu la yasharu qaumun min qaum. Selalu amal saleh sebelahnya. Ya, ini iman standar. Dipanggil 4:45, diuji lewat ibadah, datang 4:45. Jadi kalau azan subuh 4:45, Allahu akbar Allahu akbar, Anda kemudian baru merespon, berarti keimanan Anda standar. Ya, tidak kuat, tidak rendah, standar. Ya. Antum masuk kerja jam 8, jam kerja jam 8, datang ke kantor jam 8, standar kan? Kalau antum datang jam 7 itu hebat namanya. Tapi kalau Anda datang jam 8 itu standar. Ya. Yu'minun, naik sedikit. Masya Allah, 4:40 bangun, siap-siap sedikit. Ya wudhu, begitu azan langsung gitu kan? Menyiapkan diri dan sebagainya. Nah, itu sudah yu'minun, mulai menguat. Mulai menguat. Tapi Masya Allah, kalau sudah yang ketiga ini luar biasa. Dipanggil 4:45, dia datang dari jam 3. Saking kenalnya dengan Allah. Saking taunya, saking pahamnya sifat-sifat Allah. Dia keluarkan semua sifatnya, dia tunggangi waktunya. Allah punya sifat ghafur. Kapan waktu ghafur yang diturunkan? Oh ternyata menjelang fajar, di sepertiga malam akhirnya. Maka dia akan cari, dia buru itu. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah membentangkan rahmatnya ke langit dunia. Di akhir sepertiga malam, menjelang fajar. Maka dia tawarkan tiga permohonan pada hambanya. Ya? Siapa yang memohon akan dikabulkan, yang meminta akan diberikan, dan beristighfar aku akan kabulkan, kata Allah. Man istaghfara li ghafartu lahu. Maka karena kenal sifat itu dia buru, dia keluarkan. Dia bukan cuma dihafal. Ghafur ada di mana di Quran, ada di mana di hadis. Kapan itu diberikan kepada hambanya, dia tunggangi, dia kejar. Itulah al-mu'minun. Al-mu'minun. Makanya cara solat al-mu'minun dengan cara solatnya yu'minun itu beda. Apalagi dengan amanu. Coba lihat, yu'minun pertama disandingkan dengan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat. Tapi ketika berbicara al-mu'minun, tingkat iman paling kuat, sholatnya bukan sekedar sholat. Quran surah 23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi sholatihim khashiyun. Ditambahkan kekhusyuan dalam sholat lain. Ya, Masya Allah, panggil jam 4, dia bangun jam 3. Ya, yang bermasalah ini yang di bawah standar. Dipanggil 4:45, dia baru bangun jam 5:44. Ya. Ini pun belum ingat sholat, kan? Masih ingat-ingat yang lainnya. Itu persoalan-persoalan yang kita mesti coba atasi. Ya.